Pak Kwik, Indonesia kembali mengalami krisis listrik, dan masalah ini selalu berulang-ulang kali terjadi dan sudah sejak lama tidak bisa teratasi. Apa pendapat Bapak? Iya, betul. Ketika saya masih di dalam pemerintahan, Kabinet Ibu Mika itu, masalah ini sudah muncul. Dan ketika itu, Pak Purnomo sebagai menteri yang bertanggung jawab itu memberi gambaran bahwa tidak terlampau serius untuk Pulau Jawa. Pulau Jawa, Madura, Bali itu tidak. Akan tetapi ketika itu sebetulnya saya sudah tidak percaya. Jadi itu akan kemari juga. Dan itu nampaknya memang ya tidak mampu atau tidak punya uang. Anggaran pembangunan untuk membangun pembangkit listrik itu diperbutkan antara pembangkit listrik ini atau itu. Pokoknya intinya adalah pemerintah tidak punya uang untuk membangun pembangkit listrik yang mengikuti kebutuhan yang meningkat. Tapi Pak Kwik, ada pendapat yang mengatakan krisis listrik yang sering kita alami ini diakibatkan oleh keterlambatan kita untuk mendiversifikasi kebutuhan pembangkit listrik terhadap bahan bakar minyak dengan alternatif energi yang lainnya. Memang, ya itu juga salah. Tetapi salah yang jangka pendek yang paling parah adalah kenapa menaikkan harga BBM sampai begitu drastis. Sudah salah kaprah, nggak keru-keruan. Karena harga minyak kan dinaikkan. Dan menaikkannya harga minyak itu persis harus disesuaikan dengan harga minyak mentah yang setiap saat ditentukan oleh New York Mercantile Exchange atau NYMEX di New York. Itulah sebabnya, oleh karena harus seperti itu mekanisme pasar, jadi keblinger gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah begini, jadi itu membabi buta, mengikuti mekanisme pasar, sedangkan minyak itu milik sendiri sebagian besar, itu terus dinaikkan lah. Kalau itu dinaikkan dengan alasan subsidi yang tidak ada uang keluarnya, sebetulnya kan untuk PLN yang merupakan bahan baku penting BBM itu, kan harga pokoknya naik. Harga pokoknya naik kan rugi dia kalau tarifnya tidak ikut naik. Terus dikatakan disubsidi lah, terjadi keanehan kan. Kenapa boleh disubsidi? Kenapa BBM tidak? Itu yang merupakan biang keladi dari semuanya karena sudah terlanjur menjadi komoditi strategis luar biasa di Indonesia. Baik, Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikianlah perbincangan bersama Kwik Yanggi. Saya Dinda Natasya.